rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan terus dan tetap mendapatkan nikmat dari sisinya. Salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, merupakan satu nikmat yang besar manakala seorang muslim itu dimudahkan dalam mempelajari agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya. Dan sungguh satu perkara yang besar tatkala seorang itu berpaling, tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau mempelajari Al-Quran Hadis, tidak mau mengamalkan isinya. Ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menggolongkan atau memasukkan perkara berpaling dari agama Allah, meninggalkan dari belajar agama, tidak mengamalkan ajaran Islam, itu sebagai salah satu membatalkan keislaman, menyebab seorang itu keluar dari Islam, murtad. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pembatal keislaman yang ke-10 atau yang terakhir, al-i'rad an dinillahi ta'ala wa lam yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ya, beliau menyebutkan sebagai pembatal yang ke-10 atau yang terakhir dalam kitab beliau. Yang tadi sebenarnya pembatal keislaman itu tidak hanya 10, masih banyak pembatal-pembatal keislaman. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sampai 400-an pembatal keislaman. Hanya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pembatal keislaman itu 10, karena yang 10 ini adalah 10 pembatal yang banyak dilakukan, dilanggar oleh kaum muslimin, banyak terjadi. Itu dengan menyebutkan 10 hal ini, maka itu peringatan bagi umat untuk meninggalkan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, untuk itu maka untuk mengisi waktu di siang hari ini, kita akan membaca keterangan menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Abasa, menjelaskan tentang surat Abasa dari yang kita ingat dari keterangan para ulama. Ini surat Abasa itu termasuk surat Makkiyah yang maknanya adalah apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah. beberapa pendapat yang kuat mengenai pengertian surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Hijrah. Itu adalah pendapat yang paling kuat. Ada pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Tetapi pendapat ini lemah. Ya. Dan surat Abasa ini terdiri dari 42 ayat. Surat ini menerangkan secara global, menerangkan atau sebagai teguran yang halus dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam surat ini terdapat keterangan-keterangan tentang bagaimana manusia dicipta, kemudian diterangkan tentang hari kiamat dan kejadian hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan, coba cara satu santri menghafal atau membacakan surat Abasa. Zakaria, hafalkan surat Abasa. Tidak ada tautnya. A'udzubillah dulu, baru basmalah. Mukbil, dilanjutkan mukbil. Bi'aidi safara kiramim barara. Likulli imri'in minhum yawma'idhin. Yawma'idhin 'alayha ya ahsan tuma. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam mushaf Al-Quran tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu yang disepakati tentang adanya basmalah sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Karena itu ketika kita membaca surat dari awal, maka apabila ada basmalahnya dibaca basmalahnya. Berikutnya wa ta'ala berfirman abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, bermuka masam, cemberut, tidak bermuka ceria, wa tawalla, dan berpaling. Jadi abasa ini adalah pada raut muka, ataupun tawalla ini dari badannya. Dari sisi raut muka kelihatan masam, tidak ceria. Wa tawalla, dari sisi badannya dia berpaling. Jadi Allah Ta'ala menegur nabinya yang bermuka masam dan berpaling dengan teguran yang halus, dengan teguran yang halus. Abasa wa tawalla, dia maksudnya Nabi Muhammad SAW, Muhammad itu telah bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, tatkala orang yang buta itu datang kepadanya, tatkala sahabat Ibnu Maktum, seorang yang buta dari sahabat Rasulullah, yang merupakan salah satu muazzin Rasulullah SAW, itu datang kepada beliau. Ya. Wa may yudrika la'annahu yasakka. Dan tidakkah kamu tahu barangkali dia mau mensucikan dirinya? Jadi ketika Ibnu Maktum datang, Rasulullah kelihatan tidak kurang senang dengan raut muka beliau yang bermuka masam. Padahal mungkin saja Ibnu Maktum ini ingin mensucikan dirinya, ingin belajar, ingin menimba ilmu. Ya. Aw yadhakkaru fatanfahu dhikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya. Ya. Dan benar, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini memang ingin belajar, mengambil ilmu faedah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan pembesar Quraisy yang ada, yang berada di hadapannya, sehingga kurang memperhatikan sahabat Abdullah Ibn Ummi Maktum yang sungguh-sungguh ingin belajar. Rasulullah, niat Rasulullah sebenarnya baik, ingin mendekati pembesar Quraisy yang kafir tersebut supaya mau masuk Islam. Tapi apa? Itu pun sesuatu yang nisbi, yang tidak jelas. Apakah mereka mau menerima ajaran Islam atau tidak? Sedangkan Abdullah bin Maktum jelas dia menerima ajaran Islam, mau belajar. Maka dari sini ulama menyebutkan satu kaidah bahwa andainya seorang, yukjanya seorang itu mendahulukan sesuatu yang jelas yang nyata manfaatnya, faedahnya daripada apa? Daripada melakukan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Ya. Jadi di sini jelas Abdullah bin Maktum ingin belajar. Sedangkan orang pembesar Quraisy itu belum jelas apakah dia mau menerima Islam atau tidak. Maka untuk inilah dasarkan hal ini kita semua hendaknya ketika ada orang yang ingin belajar sungguh-sungguh belajar dan kita mempunyai ilmu, hendaknya kita apa? Ajari dia. Jangan orang-orang yang belum jelas mau belajar atau tidak, sungguh-sungguh belajar atau tidak, belum jelas menerima atau ilmu atau tidak, kemudian kita disibukkan dengannya. Ya, meninggalkan orang yang sungguh-sungguh yang ingin mendapatkan faedah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, amma man istaghana. Adapun orang yang merasa cukup, merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, mereka merasa dirinya serba cukup, serba kaya. Fa anta lahu tasadda, maka engkau terlalu memperhatikannya. Ya. Lama alaika alla yastaka. Dan tidak ada dosa bagimu, tidak ada beban bagimu. Jika dia atau mereka itu tidak mau mensucikan dirinya, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, kamu tidak berdosa. Iya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dan dia bersegera, segera datang menghampirimu, wa huwa yakhsha, dia itu yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa anta anhu talaha, maka engkau telah mengapikannya. Ya. Jadi ini adalah teguran yang halus dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang telah memperhatikan orang kafir pembesar Quraisy, walaupun beliau mengharapkan keislamannya, tapi kemudian mengapikan sahabat yang sungguh-sungguh ingin belajar mengambil ilmu. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya dia atau ada yang menafsirkan Al-Quran itu adalah tadhkirah, adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara, barang siapa yang menghendaki dzakara, barang siapa yang berniat berkehendak, dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengamalkannya. Jadi orang-orang yang mempunyai semangat, niatan yang baik, dia akan melaksanakan, akan mendapatkan peringatan-peringatan dari Al-Quran, akan mengamalkannya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka belajar membaca 10 ayat dari Al-Quran, kemudian mereka amalkan. Setelah mereka mengamalkannya, dia baca lagi 10 ayat, kemudian mereka amalkan. Demikian mereka. Dan orang-orang terdahulu itu menghafal Al-Quran bukan suatu perkara yang mudah. Ya, tapi apa kelebihan mereka? Setelah mereka hafal paham, satu ayat Al-Quran, mereka lalu mengamalkannya. Sungguh jauh berbeda dengan orang-orang sekarang. Sering membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi banyak yang tidak diamalkan dari kandungan Al-Quran yang ada. Iya, banyak yang tidak diamalkan, sekedar hafal, sekedar paham, tapi tidak diamalkan. Sungguh jauh keimanan salafus saleh dengan keimanan orang-orang yang belakangan. Ya, terlalu lemah keimanan orang-orang sekarang, sehingga kurang bersemangat dalam mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sedikit saja yang memang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah, jadi siapa yang berkehendak mempunyai niatan yang baik, belajar kemudian ingin mengamalkan, maka dia akan ingat, akan segera mengamalkannya tatkala mengetahuinya. Fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang mukarramah, yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, mutahharah dan disucikan, bi aidi safarah, di tangan-tangan safarah, di tangan-tangan para utusan, yaitu para malaikat kiramim bararah, para malaikat, para utusan yang mulia, yang bararah, yang berbakti, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya'asuna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan temanilah kita contoh makhluk Allah yang baik, yaitu para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan, Qutila biasa diartikan apa? Terbunuh. Manusia terbunuh. Ya, ahli tafsir, ulama ahli tafsir menerangkan makna qutila adalah lu'ina, terlaknat. Lu'inal insan, terlaknat manusia itu, celaka manusia itu. Ma akfarah, ma akfarah, ini adalah bentuk-bentuk sigha ta'ajub. Wasan ma af'ala itu menunjukkan sigha ta'ajub. Itu diartikan apa? Ma akfarah, alangkah ingkarnya, alangkah kufurnya dia, alangkah kufurnya manusia itu. Terlaknat manusia, celaka manusia, alangkah kufurnya dia, alangkah ingkarnya dia. Ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak mau mengingat-ingat nikmat Allah. Padahal kalau kita mau mengingat nikmat Allah sekecil apapun, itu akan menjadikan hati kita, lisan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mau melihat kepada orang yang di bawah kita, dari sisi nikmat, dari sisi dunia, maka kita akan semakin bersyukur. Tahu kita masih bisa makan minum, kemudian melihat orang yang tidak bisa makan minum, orang yang kekurangan, maka akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini upaya untuk menghilangkan sifat kufur nikmat dengan melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan dunia. Adapun urusan akhirat, hendaknya kita melihat, memperhatikan orang yang di atas kita. Kita perhatikan para ulama, bagaimana amalan mereka. Kita lihat bagaimana keikhlasan mereka dan sebagainya, dari hal-hal yang bisa mendorong kita untuk bersemangat mencari kebahagiaan negeri akhirat. Jadi alangkah celakanya, telanatnya manusia, alangkah kufurnya manusia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa dia dicipta? Dari apa Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari air mani. Manusia itu dicipta dari air mani yang hina. Tapi kenapa? Berasal dari satu yang hina, kemudian dia menjadi orang yang sombong, yang tidak mau merendah, yang ingkar. Jadi orang yang ingkar. Khalaqahu faqaddarah. Jadi dia itu berasal dari air mani. Ya Allah mencipta dia dengannya. Ya. Jadi segala yang hidup itu berasal dari air. Secara umum berasal dari air. Ya. Wa ja'alna kulla syai'in, apa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma', dan kami telah menciptakan segala sesuatu itu dari air. Ya. Allah menjadikan dari air segala sesuatu itu menjadi hidup. Kita perhatikan rerumputan yang di saat kemarau itu kering, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, kemudian rerumputan itu pun kembali tumbuh hidup. Benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syadaqallah. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian faqaddara. Kemudian Allah mentakdirkannya. Menentukan tentang rezeki dia, tentang amalan dia, tentang ajal dia. Dia termasuk orang yang celaka atau bahagia, ditentukan, ditakdirkan tatkala mereka manusia itu masih di dalam kandungan. Ya. Itu hendaknya kita apa? Jangan bersedih hati. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan bersedih dengan kondisi yang ada, menyikapi kondisi kekurangan dari urusan dunia. Jangan bersedih. Ini diantara satu hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah menentukan kita jadi orang yang kecukupan, akan terus mendapatkan kecukupan. Kalau Allah sudah tentukan, takdirkan kita kekurangan, kita akan berada dalam kekurangan. Walaupun mungkin awalnya kita orang yang kecukupan. Iya. Hanya saja apa? Kita tidak boleh pasrah terhadap takdir. Kita hendaknya melakukan upaya-upaya. Upaya-upaya supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Terus diusahakan untuk mencari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dicari. Mencari pahala, mengusahakan untuk selamat dari neraka, itu diupayakan. Lakukan upaya untuk lakukan jalan-jalan yang menyampaikan kepada surga. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Walaupun segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau jika ajal kita pun itu sudah ditentukan Allah, maka setiap waktu, setiap saat hendaknya kita melakukan persiapan bekal menghadapi kematian. Iya. Jadi min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari air mani Allah mencipta manusia, kemudian mentakdirkan segala sesuatunya. Di antaranya adalah tentang mentakdirkan ajalnya, mentakdirkan amalannya, dan sebagainya. Iya. Thumma as-sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalan baginya. Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan maksud dari ayat ini adalah dimudahkan dia keluar dari rahim. Dimudahkan tatkala dia apa? Dilahirkan. Satu nikmat. Tatkala seseorang itu keluar dari rahim dalam keadaan mudah, tidak dalam keadaan kesulitan. Ya. Satu nikmat bagi orang tuanya dan juga anak tersebut keluar dengan selamat. Summa amatahu wa aqbarah. Kemudian Allah mewafatkan, mematikan manusia, wa aqbarah. Lalu walaupun menguburkannya. Ya, Allah menguburkannya. Jadi manusia itu dikuburkan tidak seperti binatang. Kalau binatang kadang apa? Mati dibuang. Ya. Mati dibuang. Tapi manusia itu dimuliakan. Ya, ketika dia mati, kalau dia seorang muslim, maka dia pun dimuliakan sebagaimana ketika dia hidup. Ketika seorang muslim itu meninggal, maka dimandikan, dikafani, kemudian didoakan, diusung, disolatkan pula, diusung ke kuburan, kemudian dimasukkan ke dalam lahat dengan cara yang baik. Ya, tidak dibuang begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja. Ini menunjukkan apa? Allah memuliakan manusia. Wa qad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa rasaqnahum min at-tayyibati wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua, menjadi nasihat bagi kita semua. Karena Al-Quran adalah peringatan, adalah ilmu, dan berisi tauhid. Dan hanya kita dengan baca Al-Quran, kita menjadi hamba Allah yang bertauhid, yang senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa mengharap segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala mubisawab. Subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habidakumullah.